نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Tak henti-hentinya kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah yang tentunya Allah Jalla wa'ala adalah zat yang berhak untuk mendapatkan seluruh puji dan segala penghormatan. Karena alangkah banyaknya berbagai karunia dan nikmat yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Sampai hari ini, kita masih merasakan betapa indahnya nikmat keimanan dan keislaman yang dicurahkan oleh Allah kepada kita, sehingga kita masih berstatus sebagai mukmin atau sebagai muslim. Kemudian berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lain berupa kekuatan, kesehatan, kehidupan, keamanan, dan sekian banyak nikmat yang bahkan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, pada pertemuan kali ini tema pembahasan kita mengenai indahnya surga. Tak ada seorang muslim melainkan pastilah dia menginginkan bahwa dirinya dimasukkan ke dalam surga. Namun tentunya masuk ke dalam surga itu bukan hanya sekedar angan-angan. Kalau kita hanya berangan-angan, namun kita tidak berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan diri kita layak masuk ke dalam surga, maka kita tidak akan pernah memperolehnya. Atau kita akan terancam dengan api neraka dengan kelalaian-kelalaian kita. Meskipun seorang muslim, selama dia masih mempunyai kalimat la ilaha illallah dan keimanannya belum batal, pastilah penghujung dari nasibnya adalah surga Allah. Maka yang diharapkan dengan tema pembahasan mengenai indahnya surga ini, semoga kita termotivasi di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia, bahwa di sana masih ada kehidupan yang lain. Kehidupan yang lebih kekal abadi selamanya. Kehidupan yang sangat indah. Kehidupan yang tidak akan bisa diimbangi oleh kehidupan dunia. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan kalian lebih mengkedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat itu adalah perkara yang lebih baik dan kekal abadi selamanya. Kata al-jannah secara bahasa artinya adalah taman yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-jannah. Sedangkan di dalam istilah yang syar'i, yang berada di dalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimaksud dengan surga itu adalah sebuah negeri yang memang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa dari kalangan mukminin. Yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Bahkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang ada di dalamnya, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Kenapa demikian? Karena saking nikmatnya, saking indahnya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah surga. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa surga itu kalau melihat kepada sifat-sifatnya, maka surga itu mempunyai banyak nama. Di antara nama-nama surga seperti Darussalam, negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Seperti dalam firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-32, Wallahu yad'u ila Darussalam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah itu mengajak kepada Darussalam, negeri yang dipenuhi dengan kesejahteraan, yaitu surga Allah. Dan Allah menunjuki siapa yang dikehendaki olehnya kepada jalan yang lurus. Terkadang juga disebut surga itu dengan nama Darul Khul, negeri kekekalan. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga akan kekal abadi selamanya. Tidak ada kematian. Allah sebutkan di dalam surat Qaf ayat yang ke-34. Kata Allah Jalla wa'ala, Udkhuluha bisalam, zalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga itu dengan keselamatan, dan itulah hari kekekalan yang tidak ada kematian padanya. Terkadang surga itu juga disebut dengan Darul Muqamah, yaitu negeri tempat domisili yang selamanya. Orang yang masuk ke dalamnya tidak akan berpindah-pindah. Dia akan kekal abadi menempatinya. Seperti dalam firman Allah Jalla wa'ala di dalam surah Fatir ayat yang ke-35, Alladzi ahallana daral muqamah. Alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha luhub. Dialah Allah alladzi ahallana daral muqamah, yang telah menempatkan kita di negeri tempat kita berdomisili selamanya. Min fadlih, yang semua itu karena keutamaannya. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha luhub. Tidak ada kesusahan dan keletihan yang menimpa kita berada di dalamnya. Nah, terkadang surga itu juga disebut dengan Al-Maqamul Amin, tempat yang aman, yang dipenuhi dengan ketentraman, keamanan, kesejahteraan. Allah sebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-51, kata Allah, innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di tempat yang penuh dengan keamanan, yaitu surga Allah. Alhamdulillah. Ini beberapa nama bagi surga, dan masih ada nama-nama yang lainnya. Ini semua tergantung dengan sifat-sifat surga tersebut, sehingga dinamakan dengan berbagai nama. Tapi hakikatnya satu, yaitu negeri yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi kaum mukminin, yang di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan dan kemuliaan-kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian apakah surga itu sekarang ini telah ada? Jawabannya ya. Surga itu telah ada. Telah diciptakan oleh Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa surga itu telah ada, sebagaimana neraka juga telah ada, sekarang ini diciptakan oleh Allah. Apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berkisah tentang Isra, beliau kata beliau, "Humman talaqa bi Jibril hatta intaha bi ila sidratil muntaha fa ghashiyaha alwanun la adri ma hi." Qala thumma daqaltul jannah fa'idha fiha janabidhul lu'luh wa'idha turabuhal mis. Kata Nabi SAW, aku dibawa pergi oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dipenuhi dengan berbagai warna yang aku tidak tahu apa itu. Kemudian kata beliau SAW, thumma daqaltu al-jannah. Kemudian aku masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu telah ada sekarang ini. Dan Nabi pernah memasukinya. fa idza fiha janabidzul lu'lu wa idza turabuhal misk. Ternyata kubah-kubah yang ada di surga itu terbuat dari mutiara dan tanahnya adalah misk. Ya. Nah. Ini di antara sekian dalil yang menunjukkan bahwa surga itu telah ada. Dan sebelumnya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim di dalam surah Ali Imran ayat 134 atau sebelumnya kata Allah Azza wa Jalla "U'iddat lil muttaqin." Ketika Allah berbicara tentang surga, kata Allah وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah, dan bergegaslah kalian kepada keampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kemudian Allah tegaskan أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, bahwa surga itu telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti surga itu mawjudah, makhluqatul an. Surga itu ada dan telah diciptakan sekarang ini. Nah, dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga itu telah ada sekarang ini dan telah diciptakan oleh Allah. Baik. Di manakah letaknya surga? Surga itu terletak di langit yang paling tertinggi, di atas langit yang paling tertinggi, di bawah arsy. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Mutaffifun ayat yang ke-18 dan ke-19, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun." Sekali-kali tidak, sungguhnya ketetapan bagi orang-orang yang baik, mereka berada di Illiyin. Dan tahukah engkau, apakah Illiyun? Ya. Mereka berada di surga Illiyin. Apa itu Illiyin? Disebutkan dalam penafsiran Ibnu Abbas, yaitu Al-Jannah, surga. Dan di dalam sebuah penafsiran disebutkan bahwa Illiyun itu adalah di langit yang ketujuh di bawah arsy. Di atas langit yang ketujuh di bawah arsy. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi dan juga tafsir Ibn Katsir rahimahullah. Makanya diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa surga itu berada di langit yang paling tertinggi. Ya. Di Illiyin. Nah, sebagaimana neraka itu berada di Sijjin, ya, di bumi yang paling terendah, di bawah bumi yang paling terendah, yang diistilahkan dengan Sijjin. Baik, tentunya di akhirat kelak, langit yang disebutkan, bumi yang disebutkan, bukan langit yang kita saksikan sekarang ini. Semuanya telah digantikan dengan apa yang ada di alam akhirat. Sebab alam semesta ini ketika datangnya hari kiamat, semuanya akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jal dan digantikan dengan alam akhirat. Ya, digantikan dengan alam akhirat. Baik. Kemudian, siapakah orang yang pertama masuk ke dalam surga? Orang yang pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. disebutkan di dalam riwayat Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ati babal jannah fa astaftih fa yaqul al khazin man ant fa aqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqul bika umirtu alla aftahu li ahadin qablak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang ke pintu surga. Lantas aku membukakan pintu surga tersebut. Atau aku minta pintu surga itu dibukakan untukku. Maka berkatalah malaikat penjaga surga, "Man ant?" Siapa engkau ini? Maka aku menjawab, "Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, maka malaikat penjaga surga itu mengatakan, "Bika umirtu Alla aftah li ahadin qablak." Ya. Memang aku ini diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga kepada seorang pun sebelummu. Maka di hari akhirat kelak, orang yang pertama datang ke pintu surga, mengetuk pintu surga dan dibukakan untuknya pintu surga adalah Rasul kita, Nabi besar kita, junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah umat yang pertama masuk ke dalam surga? Umat yang pertama masuk ke dalam surga itu adalah umat Islam. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan umat ini. Kita adalah umat yang paling belakangan, tetapi di akhirat kelak kita adalah umat yang paling terdahulu masuk ke dalam surga Allah. Itu kemuliaan umat Islam dibandingkan umat-umat yang sebelumnya. Nah, sehingga disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah." Kita ini adalah orang-orang belakangan. Tapi kita adalah orang-orang yang pertama, yang paling terdepan pada hari kiamat pun, pada hari kiamat kelak. Nahnu awwalun nasi dukhulanil jannah. Ya, kata beliau, kita adalah orang yang pertama masuk ke dalam surga. Ini kemuliaan umat Islam. Ya, mereka adalah umat yang paling belakangan, tetapi yang paling terdepan, yang paling dahulu masuk ke dalam surga. Nah, di antara umat ini, siapakah orang yang pertama masuk ke dalam surga setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling pertama masuk surga dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Ya. Orang yang paling utama dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dari hadis Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril fa arani babal jannah." Datang kepadaku malaikat Jibril. Lantas malaikat Jibril itu memperlihatkan kepadaku pintu surga. "Alladhi tadkhulu minhu ummati." Pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku kelak. Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wadittu anni kuntu ma'aka hatta anzura ilaih." Wahai Rasulullah, aku ingin ada bersamamu sehingga aku bisa melihat kepada pintu surga itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innaka ya Aba Bakrin awwalu man yadkhulul jannah min ummati. Adapun engkau wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang pertama masuk surga dari umatku. Jadi urutannya, manusia yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang pertama adalah umat beliau, umat Islam. Dan orang yang paling pertama dari umat beliau masuk ke dalam surga adalah Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian kaum mukminin sebelum mereka masuk ke dalam surga itu, mereka akan terlebih dahulu dibersihkan oleh Allah Jalla wa'ala dari berbagai kezaliman-kezaliman antara sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Sehingga orang yang masuk ke dalam surga itu benar-benar adalah orang yang bersih dari dosa dan dari kezaliman. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar." Orang-orang yang beriman itu terbebas dari api neraka. Fayuhbatuna 'ala qintaratin bainal jannati wan nar. Lantas mereka itu tertahan di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'd madhalim kanat bainahum fid dunya. Lantas dikisoslah kezaliman-kezaliman yang pernah terjadi di antara mereka ketika di dunia. Ya. Siapa yang masih punya hutang, siapa yang pernah menzalimi, siapa yang pernah menyakiti orang lain, siapa yang pernah menghibahi orang lain, siapa yang pernah mengadu domba, semuanya akan dikisos. Ya. Setelah itu, hatta idza huzzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Kemudian kata Nabi, apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan, barulah mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian kata beliau, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Kemudian kata beliau, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang penduduk surga itu lebih mengerti tentang jalannya menuju tempat tinggalnya di dalam surga daripada tempat tinggalnya ketika di dunia. Ya. Jadi masing-masing orang itu sudah tahu di mana tempatnya nanti. Sehingga enggak ada yang salah tempat. Ya, salah kamar enggak ada. Masing-masing sudah mengerti. Bahkan kata Nabi, dia lebih tahu tempatnya di dalam surga dibanding rumahnya ketika di dunia. Nah, subhanallah. Ini ketika berada di dalam surga kelak. Baik. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita tahu bahwa di antara orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dan sudah kita pelajari bahwa ciri-ciri mereka itu la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ana rabbihim yatawakkalun. Mereka itu kata Nabi adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah melakukan tatayyur, ya. Menganggap nasib buruk, nasib jelek hanya karena apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya atau dikaitkan dengan waktu atau dikaitkan dengan sebuah tempat. Ya, tidak melakukan tatayyur. Tidak pula berobat dengan cara kei, menggunakan besi panas. Ya, dan tidak pula, dan mereka itu hanya bertawakal kepada Allah, Rabb mereka. Artinya bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang sempurna tauhidnya. Ya, orang yang sempurna tauhidnya. Ya, kita berharap kepada Allah supaya kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, kemudian jumlah yang 70 ribu orang ini disebutkan dalam sebahagian riwayat dengan sanad yang sahih dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 1068. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastazattu Rabbi fazadani ma'a kulli wahidin 70 alfan. Maka aku meminta tambahan dari Rabbku. Maka Allah menambahkan kepadaku bersama setiap satu orang ditambahkan 70 orang lain. Jadi berapa jumlahnya? 70.000 kali 70.000. Karena setiap orang ditambahkan 70.000 lagi. Berarti 70.000 kali 70.000 sama dengan 4.900.000.000. Benar enggak? Benar. Nah, 4.900.000.000. Nah. Ya memang kalau dibandingkan dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mulai dari masa beliau sampai akhir zaman nanti, ya bisa dikatakan itu mungkin jumlah yang banyak atau yang sedikit. Sedikit. Ya, tapi kita berharap kepada Allah, jangan putus asa. Ya dengan segala daya upaya kita, kita berupaya, berusaha bagaimana kita bisa menyempurnakan tauhid kita sehingga kita bisa masuk ke dalam golongan ini yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nah. Kemudian mana yang lebih dulu masuk surga? Orang miskin atau orang kaya? Ya. Jawabannya itu bahwa yang lebih dahulu masuk ke dalam surga adalah al-masakin wal fuqara, ya, orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Ya, orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Dalam sebagian riwayat disebutkan dalam Sahih Al-Jami bahwa jarak orang-orang yang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya selama 500 tahun. Ya. Dalam riwayat yang lain, dan hadis ini disahihkan di dalam silsilah ahadith as-sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa jaraknya adalah 40 tahun. Ya. Jarak masuk surga antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya itu adalah 40 tahun. Nah. Baik. Jadi sebagian riwayat disebutkan 500 tahun jaraknya, sebagian riwayat 40 tahun. Ini bagaimana maksudnya? Diterangkan oleh ahlul ilm, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa yang dimaksud dengan ini 40 tahun itu artinya adalah jarak antara orang miskin yang terakhir masuk ke dalam surga dengan orang kaya pertama yang masuk ke dalam surga, itu jaraknya 40 tahun. Adapun pernyataan disebutkan dalam sebagian riwayat 500 tahun, itu maksudnya jarak antara orang miskin yang pertama masuk ke dalam surga dengan orang miskin yang terakhir dengan orang kaya yang terakhir masuk ke dalam surga. Paham ya? Jadi 40 tahun, saya ulangi, itu maksudnya jarak antara orang miskin yang terakhir masuk ke dalam surga dengan orang kaya yang pertama masuk ke dalam surga. Itu 40 tahun jaraknya. Sementara jarak 500 tahun itu adalah jarak apabila dihitung dari orang miskin yang pertama masuk ke dalam surga dengan orang kaya yang terakhir masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, dan kita tahu bahwa satu hari di hari kiamat kelak, seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ya. Satu hari yang ukurannya itu, kata Allah, seperti 50.000 tahun. satu harinya seperti 50.000 tahun. Jarak antara orang miskin yang terakhir masuk ke dalam surga dengan orang kaya yang pertama masuk ke dalam surga itu 40 tahun. Yang satu harinya seperti 50.000 tahun. Nah, maka enak jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Kalau berbicara tentang surga, ya enak jadi orang miskin ternyata. Disebutkan memang dalam riwayatnya, ketika orang-orang miskin ini datang di hari kiamat kelak ke pintu surga, dan mereka minta untuk dibukakan pintu surga itu bagi mereka, penjaga surga mengatakan, Awakot husibtum, apakah kalian ini sudah dihisab sehingga kalian datang ke sini? Lantas mereka menjawab, Bi'ayi syai'in nuhasab. Apa yang harus dihisab dari kami? Enggak ada apa-apa. Kami enggak punya sesuatu yang harus dihisab. Artinya kami enggak punya harta yang harus kami pertanggungjawabkan. Wa innama kanat asyahuna ala awatikina fi sabilillah hatta mitna ala dzalik. Ini para fuqara al-muhajirin. Kata mereka, yang ada hanyalah pedang-pedang kami yang kami letakkan di atas pundak-pundak kami, kami berjuang dengannya di jalan Allah sampai kami meninggal dunia. Nah, ini adalah para fuqara al-muhajirin. Ya, mereka tidak punya apa yang akan dihisab di hari kiamat kelak, tidak punya harta benda yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam riwayat lain dengan lafaz yang lebih umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Usama bin Zaid, "Kuntu ala babil jannah," kata Nabi. Aku berdiri di atas pintu surga. "Fakana ammatu man dakhalaha al-masakin." Ternyata mayoritas yang masuk ke dalam surga itu keumumannya adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang keumumannya masuk ke dalam surga. Washabul jid mahbusun, sedangkan orang-orang kaya dalam keadaan masih tertahan. Zaira anna ashaban nar qad umira bihim ila nar. Hanya saja orang-orang yang menjadi penduduk api neraka telah diperintahkan agar mereka dimasukkan ke dalam api neraka itu. Memang dalam riwayat lain pun Nabi menyatakan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, aku pernah melongok ke dalam surga, maka aku melihat faraaitu aktsara ahliha al-fuqara, aku melihat kebanyakan penduduknya adalah orang-orang miskin, dan aku melihat ke dalam api neraka, ternyata aku dapatkan aktsara ahliha faraaitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat bahwa mayoritas penduduk api neraka itu adalah wanita. Apakah maknanya bahwa sedikit wanita yang masuk surga sehingga jumlah mayoritas penduduk surga itu adalah laki-laki? Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang pernah dibicarakan di masa lampau oleh kalangan ahlul ilm. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahwa hadis tadi tidak menunjukkan bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah lelaki, dan tidak menunjukkan pula bahwa hanya minoritas dari penduduk surga itu adalah wanita. Nah, karena ada riwayat-riwayat lain, di antaranya seperti riwayat yang menyebutkan, dan nanti akan kita sebutkan secara lengkap. Di antara riwayat itu ada yang menyebutkan bahwasanya bagi setiap lelaki yang ada di dalam surga, dia mempunyai dua istri. Kalau 1:2 berarti jumlah penduduknya yang paling banyak mana? Laki atau wanita? Hah? Ya wanita. Belum lagi di sana ada bidadari-bidadari yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulannya, seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwa mayoritas penduduk surga itu sungguhnya wanita. Dan banyaknya wanita tersebut di antara dalilnya adalah adanya para bidadari-bidadari dan juga pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap lelaki mempunyai dua istri. Ya, mempunyai dua istri. Baik. Kemudian mengenai orang yang terakhir masuk ke dalam surga disebutkan, atau muadzinnya azan dulu, yang muadzin azan dulu. Terlebih dahulu masuk ke dalam surga dibanding orang-orang yang kaya, dan jumlah mereka lebih banyak masuk ke dalam surga dibanding orang-orang kaya dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diingat supaya orang-orang yang punya harta yang diberi kelebihan oleh Allah azza wa jalla tidak sedih karena majlis kita ini. Perlu diingat bahwa orang-orang kaya itu juga punya keutamaan. Bahkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin itu mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu telah pergi mendahului kami membawa sekian banyak pahala. Yusalluna kama nusalli wa yatasaddaquna kama natasaddaq. Kata mereka, ya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, mereka itu salat seperti sebagaimana kami salat. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, disinilah kemuliaan orang-orang kaya itu. Apabila mereka menggunakan harta-harta mereka di jalan Allah, ketika mereka masuk ke dalam surga kelak, tingkatan mereka itu bisa jadi lebih tinggi. Karena tingkatan-tingkatan di dalam surga itu tergantung sejauh mana seorang hamba beramal ketika di dunia. Tentu saja orang-orang yang kaya, mereka mempunyai kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang miskin. Khususnya di dalam bab zakat dan sedekah. ya, membantu para fuqara wal masakin, membantu untuk pembangunan masjid, kepentingan kaum muslimin, kepentingan agama Allah dan lain sebagainya. Ya. Karena setiap amal soleh itu punya nilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Minimalnya satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah dengan 10 kebaikan. Sehingga semakin besar nilai amal seorang ketika di dunia, semakin tinggi kedudukannya di akhirat kelak di dalam surga. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Makanya orang yang mendapatkan tingkatan yang rendah di dalam surga, kepingin kalau mereka dikembalikan ke dalam kehidupan dunia, kemudian mereka beramal dengan amalan soleh yang lebih banyak, sehingga mereka bisa menaikkan derajat mereka di dalam surga. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan di mana orang yang mati syahid pun kepingin untuk dikembalikan ke dalam kehidupan dunia setelah dia melihat apa yang Allah persiapkan bagi para syuhada di hari kiamat kelak. Bahkan dalam sebagian riwayatnya disebutkan dia kepingin dihidupkan 10 kali lagi, dan 10 kali lagi dia berjuang di jalan Allah, dan 10 kali lagi dia mati syahid. Karena kemuliaan yang sudah dipersiapkan oleh Allah bagi para syuhada yang mereka benar-benar meninggal di jalan Allah Azza wa Jal dengan jihad yang syar'i yang memang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan dengan sembarang jihad yang merusak stabilitas keamanan kaum muslimin. Baik. Kemudian kita kembali kepada pembahasan yang berikutnya, bahwa tadi sudah kita jelaskan bahwa siapakah yang paling banyak dari penduduk surga itu, lelaki apakah wanita? Hal ini pernah ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, maka jawaban Abu Hurairah bahwa yang paling banyak dari penduduk surga itu adalah wanita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, dan beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim itu, bahwa kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Likulli imri'in minhum zaujatani ithnatan." Bagi setiap lelaki dari penduduk surga mempunyai 2 istri. Belum lagi ditambahkan dengan bidadari-bidadari yang ada di sana. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa kebanyakan penduduk surga itu adalah wanita, baik dari bidadari-bidadari surga ataupun wanita-wanita dunia yang dimasukkan ke dalam surga. Ya, kalau dihitung secara jumlahnya, maka lebih banyak jumlah wanita yang berada di dalam surga. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, mana yang lebih banyak? Para lelaki dunia yang dimasukkan ke dalam surga kelak, atau para wanita dunia yang masuk ke dalam surga, terlepas dari bidadari? Maka di sini jawaban Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau, di awalnya ketika setelah adanya hisab, kemudian masing-masing orang dimasukkan ke tempatnya, baik dalam surga ataupun di dalam api neraka, pada awalnya penduduk api neraka itu yang paling banyak wanita, dan sedikit wanita yang masuk ke dalam surga. Tapi setelah syafa'ah, karena nanti syafa'ah itu akan ada di hari kiamat kelak, di mana syafa'ah diantaranya mengeluarkan para penduduk neraka yang masih punya keimanan ke dalam surga. Yang akan memberikan syafaat itu adalah para malaikat, para nabi, para rasul, kemudian orang-orang saleh, para syuhada, ya, para siddiqin, dan bahkan orang-orang yang beriman. Ya, mereka akan mengeluarkan orang-orang beriman yang lainnya dari dalam api neraka Allah. Kemudian mereka diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Setelah terjadinya syafaat ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, maka yang paling banyak dari penduduk surga itu adalah wanita. Nah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya tentang orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga seperti yang disebutkan dalam sebagian riwayat, disebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan al-jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku sangat tahu orang yang terakhir dari penduduk api neraka keluar dari api neraka dan orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga dari penduduk surga." Siapa itu? Orang itu kata Nabi adalah rajulun yakhruju minan nari habwan. Ada seseorang yang keluar paling terakhir dari api neraka dan dia adalah orang penduduk terakhir dari penduduk surga. Dia keluar kata Nabi dalam keadaan merangkak. Fa yaqulullahu lahu, Allah berkata kepadanya, "Idhab fadkhulil jannah." Ya, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Fa ya'tiha, lantas orang ini mendatangi surga Allah. Wa yukhayyal ilaihi annaha mal'a. Kemudian dikhayalkan kepada orang ini seolah-olah surga itu telah penuh. Ya. Fa yarji', maka orang ini kembali kepada Allah. Fa yaqul, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Lantas dia datang kembali kepada Allah. Dia berkata, "Wahai Rabbku, aku dapatkan surga itu sudah penuh." Fayaqulullahu azza wa jal, "Izhab fadukulil jannah." Kemudian kata Allah kepadanya, "Pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga." Fa inna laka misla dunya wa ashrata amthaliha. Karena sungguhnya engkau mempunyai tempat di dalam surga itu seperti luasnya dunia dan bahkan 10 kali lipatnya. Semua untukmu. Ya. Padahal tadi dia melihatnya seolah-olah sudah penuh. Sehingga orang ini kemudian berkata kepada Allah Azza wa Jal, "Atas kharubi wa antal malik." Ya. Kata orang ini kepada Allah, "Apakah engkau berolok-olok denganku? Padahal engkau adalah sang raja." Ya. Ini pernyataannya kepada Allah. Ya. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajidhu." Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan hadis ini, beliau tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya. Orang ini menganggap Allah itu main-main dengannya. "Ya Allah, aku sudah lihat surga itu penuh." Ya. Kata Allah, "Masuklah engkau ke dalam surga, engkau mendapatkan seperti dunia dan 10 kali lipatnya." "Ya Allah, apakah engkau berolok-olok denganku? Padahal engkau adalah Al-Malik, padahal engkau adalah zat yang maharaja." Ya. Nabi tertawa ketika mengkisahkan hadis ini. Ini orang terakhir yang masuk ke dalam surga. Dia mendapatkan seperti seluas dunia dan bahkan 10 kali lipatnya. Ya, kita enggak bisa membayangkan. Itu yang paling terakhir. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia masih mempunyai keimanan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena akhir dari nasibnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ini baru sebahagian tentang pembahasan surga. Sebelumnya pembahasan surga ini panjang sekali. Ya. Kalau kita lanjutkan sampai jam 12 malam belum tentu selesai. Tapi paling tidak kita sudah tahu sedikit ya tentang surga Allah. Nah, kemudian di bagian akhir ini kita lengkapi dengan beberapa kenikmatan-kenikmatan surga yang memang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim serta disebutkan pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lanjutkan dulu. Kita selesai baru kita salat Isya. Karena untuk salat Isya sunnahnya adalah diakhirkan. Ya, keutamaan salat Isya adalah ketika salat Isya itu ditunda waktunya, pelaksanaannya. Jadi akhirkan, tidak seperti salat-salat yang lain. Baik. Kenikmatan surga itu ada dua. Kenikmatan surga itu ada dua secara garis besarnya. Yang pertama adalah an-na'imun nafsi, ya. Kenikmatan yang berupa kepuasan jiwa. Kepuasan jiwa. Nah, di antara kepuasan jiwa yang diberikan oleh Allah bagi para penduduk surga seperti yang disebutkan di dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah fa yaquluna labbaik rabbana wa ta'daik wal khairu bi yadaik." Kata Nabi Allah berkata kepada para penduduk surga, wahai para penduduk surga, mereka menjawab labbaika rabbana wa sa'daik dan wal khairu fi yadaik, segala kebaikan itu berada di tanganmu. Kemudian kata Allah, hal raditum, apakah kalian ridha dengan apa yang aku berikan kepada kalian di dalam surga ini? Mereka menjawab, wa ma lana la narda ya rab. Tidak ada hak bagi kami untuk tidak ridha kepadamu wahai rab. Waqad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberi kepada kami apa yang tidak pernah engkau beri kepada seorang pun dari makhlukmu. Fa yaqul ala u'tikum afdhala min dhalik. Kemudian Allah mengatakan, apakah aku mau beri kalian sesuatu yang lebih baik daripada itu? Artinya alhamdulillah. Apakah kalian mau aku beri sesuatu yang lebih baik dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga yang telah aku limpahkan kepada kalian? Kata mereka, wa ayyu syai'in afdhal min dzalik? Adakah sesuatu yang lain yang lebih utama dari kenikmatan-kenikmatan tersebut? Allah menjawab, uhillu 'alaikum ridwani fala asfat 'alaikum ba'dahu abada. Aku akan beri kepada kalian keridhaanku dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Ya, ini kepuasan jiwa ketika seorang mendapatkan keridhaan Allah tatkala dia berada di dalam surga kelak. Nah, itu lebih baik dari seluruh kenikmatan-kenikmatan surga yang berupa kenikmatan-kenikmatan fisik yang nanti akan disebutkan. Baik. Di antara kepuasan jiwa, ya, kenikmatan yang berupa kepuasan jiwa bagi para penduduk surga adalah yang juga disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya pada hari kiamat kelak dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kematian itu didatangkan oleh Allah dalam bentuk kabsh. Ya. Kabsyun amlah, seekor domba yang besar. Ya, yang amlah, yang sebahagian bulunya berwarna putih. Ya, di bagian kedua tangannya dan kedua kakinya. Baik kaki depannya ataupun kaki belakangnya. Ya, kemudian domba besar ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqafu bainal jannati wan nar. Ya, diletakkan di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga, hal ta'rifuna hadza, kenalkah kalian, tahukah kalian apa ini? Apa jawaban penduduk surga? Mereka menoleh kepadanya dan mereka mengatakan, hadzal maut, ini adalah kematian. Jadi mereka tidak menjawabnya, oh ini domba, tidak. Ya. Kata Nabi, mereka menjawab, ini adalah kematian. Lantas ditanyakan kepada para penduduk api neraka, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal ini, apakah ini? Ya, maka penduduk api neraka pun melihat, menoleh kepadanya, dan mereka menjawab sama seperti jawaban penduduk surga. Mereka katakan, hadzal maut, ini adalah kematian. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, fayu'mar bihi fayudbah, lantas kematian itu diperintahkan untuk disembelih. Ya, maka disembelihlah kematian itu. Setelah kematian itu disembelih, apa kata Nabi? Kemudian diserukan kepada para penduduk surga, ya ahlal jannah khulud fala maut. Wahai para penduduk surga, berarti sekarang ini yang ada hanya kekekalan, tidak ada lagi kematian. Dan kemudian dikatakan pula kepada penduduk api neraka, ya ahlan nar khulud fala maut. Wahai para penduduk api neraka, sekarang yang ada kekekalan dan tidak ada kematian. Nah, kemudian disebutkan dalam sebagian riwayatnya, fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim, wazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Ya, setelah kejadian ini, kata Nabi SAW, maka para penduduk surga itu, kegembiraan mereka bertambah di atas kegembiraan yang ada sebelumnya. Ya, karena mereka akan kekal abadi selamanya. Ini adalah kepuasan jiwa. Tidak pernah lagi mereka akan dihantui oleh kematian, karena tidak ada lagi kematian sekarang. Sementara penduduk api neraka, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim, maka bertambahlah kesedihan penduduk api neraka di atas kesedihan mereka yang sebelumnya, karena mereka akan kekal di dalam api neraka dan tidak ada kematian. Ini diantara kepuasan jiwa yang ada di dalam surga kelak. Nah, dan di antara kepuasan jiwa yang paling dicintai, yang paling disukai, yang paling utama di dalam surga kelak dibandingkan seluruh kenikmatan surga yang ada, yaitu ketika melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Ya, disebutkan dalam riwayat Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau alaihi salatu wassalam mengisahkan bagaimana ketika para penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga, kemudian mereka diberi berbagai kenikmatan yang telah Allah janjikan bagi para penduduk surga itu. Naam. Lantas Allah Azza wa Jal bertanya kepada mereka, apakah ada sesuatu yang belum aku penuhi kepada kalian dari apa yang telah aku janjikan untuk kalian? Maka kata para penduduk surga itu, tidak ada wahai Rabb kami. Ya, engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari api neraka dan engkau telah tunaikan apa yang engkau janjikan kepada kami. Maka kata Allah Azza wa Jal, ada. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijabnya. Ya, Allah membuka hijabnya. Maka mereka pun melihat kepada wajah Allah. Lantas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kenikmatan surga yang lebih utama, yang lebih dicintai oleh para penduduk surga melebihi daripada melihat wajah Allah. Ini adalah puncak dari kenikmatan surga, ketika para penduduk surga itu melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Dan kepuasan jiwa setiap orang yang melihat kepada wajah Allah dari penduduk surga itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tergantung sejauh mana dia merindu dan mencinta kepada Allah ketika di dunia. Maka semakin besar rasa cinta seorang hamba dan rasa rindunya kepada Allah ketika di dunia ini, sehingga dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang yang terbaik ibadahnya ketika di dunia ini, dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah, karena saking cintanya, saking rindunya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika di dalam surga kelak, di saat Allah Azza wa Jalla membukakan, menyingkap hijabnya, yang hijabnya adalah cahaya, wa hijabuhun nur, hijab Allah itu adalah cahaya, maka kaum mukminin merasakan kepuasan jiwa ketika mereka bertemu dapat melihat kepada wajah Rabb mereka, dan orang yang paling berbahagia, yang paling tinggi puncak kenikmatannya adalah orang yang paling mencintai dan merindu kepada Allah ketika di dunia. Nah, khawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua kenikmatan surga yang lain itu kalah dengan ini. Jangan dikira yang paling nikmat itu nanti makanannya, minumannya, ya bidadarinya. Ya, tidak. Yang paling puncak kenikmatannya itu adalah ketika melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya mungkin kalau kita ingin sedikit memahami tentang hal ini, walaupun tidak bisa dibandingkan tentunya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana orang yang sedang jatuh cinta dan merindu ketika di dunia. Iya enggak? Ada seorang yang sedang falling love gitu ya. Sedang jatuh cinta. Kemudian dia merindu kepada seseorang. Ya, ketika dia ketemu dengan orang itu, melihat wajahnya itu, semua kesenangan yang lain itu lupa. Iya enggak? Ya. Betul ya? Enggak ingat makan, enggak ingat minum. Ya, enggak ada yang paling indah kecuali berduaan. Ya. Itu orang yang merindu di antara makhluk. Ya, dengan melihat wajahnya saja hilang semua rasa letih. Ya. Lupa semua kesusahan dan kepayahan yang selama ini dia rasakan. Itu di antara makhluk. Ya. Dan saya katakan tadi, ini tidak bisa dibandingkan dengan seorang hamba yang mendapatkan kepuasan jiwa ketika melihat kepada wajah Allah. Jauh lebih nikmat, jauh lebih dahsyat, dan tidak ada bandingannya. Bahkan semua kenikmatan surga itu kalah, dan ini yang paling utama dan yang paling dicintai oleh para penduduk surga, yang paling disukai oleh para penduduk surga. Nah, dan yang kedua, barakallahu fikum, dari kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang diistilahkan dengan an-na'imul hissi. Ya, kenikmatan yang sifatnya fisik. Ya, seperti tempat tinggal, makanan, kemudian pasangan. Ini dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, di dalam surga kelak ada sungai-sungai. Ya. Kata Allah di dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, matalul jannati allati wu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa wa anharun wa lahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wasukuma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Perumpamaan surga itu, kata Allah, yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, di dalam surga kelak ada sungai-sungai min ma'in ghairi asin, ya, yang terbuat dari air yang tidak akan pernah berubah rasanya dan baunya. Naam. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai-sungai dari susu yang rasanya tidak akan pernah berubah. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan ada pula sungai dari khamr, ya, dari khamr, kalau di sini diartikan dengan minuman keras, yang sangat lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Khamr ini tentunya beda dengan khamr dunia. Ya, di antara perbedaannya seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, yaitu orang yang meminumnya tidak merasakan pusing dan tidak pula mabuk. Beda dengan khamr dunia. Ya, orang yang minum khamr di dunia, dia akan merasakan pusing dan juga mabuk. Khamr surga tidak demikian. Khamr surga itu seperti yang Allah katakan di dalam ayat ini, ladzah lisyaribin, sangat nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Kalau khamr dunia, coba lihat orang yang minumnya. Ya. Kalau mereka jujur, itu enggak ada enaknya sebetulnya. Ya. Kita perhatikan sebagian orang yang minumnya itu sambil merem. Karena rasanya enggak enak. Ya, cuman sok-sokan aja gitu. Biar dibilang wah. Padahal rasanya belum tentu enak. Nah. Tapi khamr surga lazzah lisyaribin. Ya, sangat nikmat, sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min 'asalin musaffa. Dan juga ada sungai dari madu yang murni, yang suci, yang dibersihkan. Walahum fiha min kullis samarat. Dan mereka mempunyai berbagai buah-buahan dari setiap jenisnya. Wa maghfiratun min rabbihim. Dan juga keampunan dari Rabb mereka. Nah. Sementara penduduk api neraka disebutkan dalam ayat ini, kaman huwa khalidun binnar wa sukuma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Seperti kekalnya para penduduk api neraka, mereka diberi minum dengan air yang sangat panas, yang ketika mereka meminumnya, maka akan air yang mereka minum itu akan memutus dan memotong-motong usus mereka, lambung mereka. Nah. Kemudian mengenai tempat tinggal ahli jannah, tempat tinggal para penduduk surga. Di dalam surga kelak ada kamar-kamar yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-20. Alladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka akan mendapatkan kamar-kamar yang di atasnya ada kamar-kamar yang tersusun, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Jadi, kamar-kamar di surga kelak itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat, sebahagiannya di atas sebahagian yang lainnya. Ya, disebutkan dalam hadis Abi Malik Al-Asy'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati ghurafan." Di dalam surga itu ada kamar-kamar. "Yura zahiruha min batiniha." Yang bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Ya, "wa batinuha min zahiriha." Ya. Kata beliau, "Yura zahiruha min batiniha," yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya. "Wa batinuha min zahiriha," dan bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luarnya. Tembus pandang. Bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalamnya bisa dilihat dari bagian luarnya. "A'addaha Allahu ta'ala liman at'ama at'am wa alana al-kalam wa taba as-siyam wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan-nasu niyam." Allah persiapkan bagi orang yang memberi makan, berbicara dengan ucapan yang lemah lembut, selalu berpuasa, menyebarkan salam, dan sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur. Nah, ini mengenai di antara berita tentang tempat tinggal penduduk surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa juga di sana ada kemah-kemah yang berupa kubah-kubah terbuat dari mutiara dan permata. Ya. Bagi setiap orangnya di dalam kemah-kemah itu ada pasangan-pasangan, ya, para wanita bidadari-bidadari yang dia menggilirnya tanpa melihat sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Nah, adapun mengenai bidadari-bidadari surga. Langsung pada bangun. Nah, bidadari-bidadari surga itu di antara yang diberitakan tentang mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-56, fihinna qasiratut tarbi lam yatmishunna insun qablahum walajan. Nah, bidadari-bidadari surga itu kata Allah qasiratut tarf, ya, ujung pandangan mereka itu tertahan karena mereka hanya melihat kepada suami-suami mereka saja. Nah, lam yatmithunna insun qablahum walaja, mereka tidak pernah disentuh sebelumnya oleh seorang manusia pun dan tidak pula jin. Artinya bidadari-bidadari suci yang sama sekali belum pernah disentuh oleh makhluk yang manapun. Baik. Kemudian kata Allah dalam ayat lain di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22 dan 24. Kata Allah, wa hurun 'ain, dan ada bidadari-bidadari ka'amsalil lu'lu'il maknun, yang mereka itu seperti mutiara-mutiara yang tersimpan, permata-permata yang tersimpan, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka amalkan. Nah, dalam ayat lain Allah katakan, muttaqiina 'ala sururin masfufah, mereka itu bersandar di atas dipan-dipan yang sudah dipersiapkan. Wazawwajnahum bihurin 'ain, dan kami nikahkan mereka, kami pasangkan mereka dengan para bidadari-bidadari. Nah. Kemudian kenapa disebut dengan hurun 'ain? Hurun 'ain. Di para ulama ahlul ilm menyebutkan kenapa bidadari itu disebut dengan hurun 'ain. Ternyata al-hur itu ada dua maknanya. Pertama, al-hur itu adalah artinya seorang wanita muda yang cantik, yang putih, ya, dan sangat hitam matanya. Ya, sehingga orang yang memandang wanita itu akan tercengang karena saking halus kulitnya dan sangat bersih kulitnya. Makanya disebut dengan al-hur. Juga makna al-hur itu sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Mujahid, ya, al-hur fil 'ain wa huwa shiddatu bayadhiha ma quwwati sawadiha. Disebut dengan hurul 'ain, yaitu diambil dari al-hur fil 'ain, yang artinya al-hur fil 'ain itu artinya adalah yang bahagian putih matanya itu sangat putih dan bahagian hitamnya itu sangat hitam. Nah, menunjukkan apa? Keindahan. Ya, makanya disebut dengan al-hurul 'ain. Dan ini penafsiran yang menurut al-Imam Mujahid penafsiran yang sahih. Baik. Dan yang tadi itu adalah makna secara bahasanya. Alatul lihal, ya, dalam bahasa kita disebut dengan bidadari. Ya, disebut dengan bidadari. Baik. Kemudian, seperti yang tadi telah kita sebutkan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan masalah bidadari, disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, ya, bahwa gelombang pertama yang masuk ke dalam surga itu mereka, kata Nabi, seperti bulan purnama di malam purnama. Dan yang selanjutnya adalah seperti bintang yang paling terang yang ada di atas langit. Bagi setiap masing-masing dari mereka ada dua istri, zaujatan isnatan, ya, mempunyai dua istri. Yang keduanya itu kata Nabi, yura muhku suqihima min wara'il laham wa ma fil jannati a'zab. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sumsum dari betis kedua istrinya itu dilihat dari belakang dagingnya. Ya, ini menunjukkan saking apa? Saking beningnya. Ya. Dan kata Nabi, wa ma fil jannati azab di dalam surga itu enggak ada yang jomblo. Enggak ada yang jomblo. Ya, setiap orang masing-masingnya akan punya pasangan-pasangan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat tadi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, "Walau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah ittala'an 'ala ahli al-ardh la'adha'at ma bainahuma." Kalau seandainya seorang dari wanita surga itu muncul kepada para penduduk bumi, ya, la'adha'at ma bainahuma. Ya, niscaya dia akan menerangi seluruh apa yang ada di antara langit dan bumi. Berarti dahsyat sekali ya. Cuma satu orang sudah seperti itu. Nah, subhanallah. Baik. Kemudian kata beliau, walamala'at ma bainahuma rihan, dan pasti dia akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi itu dengan harumnya yang semerbak. Dia akan menerangi alam semesta ini dan akan menyebarkan harumnya yang semerbak di alam semesta ini. Satu orang saja. Sayangnya tidak ada. Ya, tapi itulah hebatnya atau dahsyatnya atau indahnya wanita surga. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan khimarnya, ya, jilbabnya yang menutupi kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisi dunia. Nah, siapa yang tidak menginginkan untuk mendapat bidadari surga? Makanya sahabat-sahabat, ya, kalau sudah mereka dihadapkan kepada amalan-amalan yang janjinya surga, kalau ya, mereka sudah tidak teringat sama dunia. Sampai dalam urusan jihad pun seperti itu. Ya, ketika seorang sahabat datang, ya Rasulullah, ketika akan perang, kalau aku perang, kemudian aku terbunuh, di mana tempatku? Aina ana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta fil jannah, engkau berada di dalam surga. Ya. Ketika itu orang tersebut sedang mengunyah kurma, maka dia keluarkan kurma yang ada di mulutnya dan dia buang. Ya, terlalu lama aku menunggu sampai kurma ini habis. Lantas dia menerjang masuk ke dalam barisan musuh, dia berperang sampai dia terbunuh. Faqatala hatta qutil. Ya, maka dia berperang sampai dia terbunuh karena jaminannya adalah surga. Ya. Nah, jilbabnya yang ada di atas kepalanya saja kata Nabi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah. Baik. Dan istri-istri para penduduk surga itu nanti yang disebutkan dalam riwayat, dalam disebutkan di dalam Al-Jami'us Sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dalam Sahihul Jami' maksud saya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka akan bernyanyi di dalam surga kelak untuk para suami mereka, yang masing-masingnya dari istri-istri para penduduk surga akan bernyanyi untuk masing-masing dari suami mereka dengan suara yang paling terindah yang belum pernah didengarkan sebelumnya. Nah, yeah. Jadi sekarang makanya jangan suka dengar musik, nggak boleh. Yeah. Sampai menghalangi kita untuk mendengar nyanyian para wanita surga. Dan mereka akan bernyanyi dengan suara yang paling indah yang belum pernah didengarkan sebelumnya. Berarti seluruh penyanyi dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan suara wanita surga. Nah, barakallahu fikum. Dan di dalam surga kelak ada pasar. Ya, juga disebutkan riwayatnya dalam Sahihul Jami', ada pasar yang para penduduk surga mendatangi pasar itu pada setiap hari Jumat. Ketika mereka pergi ke pasar tersebut, ya, maka mereka akan diterpa oleh angin yang membuat wajah mereka semakin tampan dan wangi mereka semakin harum. Sehingga ketika mereka pulang ke keluarga mereka, ke tempat mereka masing-masing di dalam surga, ya, maka pasangan-pasangan mereka mengatakan, setelah kalian pergi ke pasar tersebut dan kalian pulang kepada kami, wajah kalian semakin indah dan wangi kalian semakin harum. Dan suaminya juga mengatakan hal yang sama kepada istri-istri mereka di dalam surga. Setelah kami tinggalkan kalian, kalian semakin cantik dan semakin harum. Ini di dalam surga. Ya. Nah. Kemudian, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, mengenai umur penduduk surga seperti yang sudah pernah kita sampaikan, bahwa di dalam surga kelak umur dari para penduduk surga itu rata-rata usia yang muda, ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam usia antara abna salatin au salat wa salatina sana, antara 30 dan 33 tahun. Juga hadisnya disebutkan di dalam Sahih Al-Jami'. Nah, kemudian mengenai makanan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun, ya, para penduduk surga itu makan dan minum, wala yataghawwatun wala yamtafitun wala yabulun, ya, para penduduk surga itu makan dan minum tapi mereka tidak buang air besar, mereka tidak beringus, dan mereka juga tidak buang air kecil. Itu hanya ada di dunia. Jadi mereka makan minum dengan makanan yang nikmat, minuman yang nikmat. Ya, segala bentuk makanan yang nikmat di dalam surga, minuman yang nikmat di dalam surga, tapi mereka tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak beringus. Ya. Sebab apa? Sebab di dalam surga itu tidak ada hal yang sia-sia, tidak ada satu kesusahan, kesulitan, kepayahan. Ya. Semuanya adalah kemuliaan yang ada di dalam surga. Nah, mereka hanya mengeluarkan keringat, yang keringat mereka itu butiran-butiran yang harumnya laksana minyak mistik. Ya. Mereka diberi ilham untuk tasbih dan tahmid sebagaimana mereka diberikan bernafas. Nah, mereka bertasbih, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan mereka makan dan minum di dalam surga itu, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bukan karena mereka mempunyai kebutuhan, ya. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan kepada mereka sebagai pemuliaan untuk mereka. Nah, sehingga mereka bernikmat-nikmat di dalam surga dengan makanan dan minuman-minuman tersebut. Ya. Lantas, di dalam surga kelak, di antara para penduduk surga tidak ada perselisihan. Tidak ada kebencian. Tidak ada rasa iri, rasa dengki. Okay. Mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati mereka seperti hati satu orang. Okay. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian, tidak ada kebencian, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ya. Dan di antara bidadari-bidadari surga, kemudian wanita-wanita surga, tidak ada juga rasa dengki, rasa iri, rasa cemburu, tidak ada di antara mereka. Itu sudah tidak ada di dalam surga kelak. Ya. Yang ada hanya kemuliaan, kenikmatan, kesejahteraan, kedamaian yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lantas, kalau tadi hanya berbicara tentang kaum pria, bagaimana dengan kaum wanita? Bagaimana yang tadi telah disebutkan bahwa wanita di dalam surga kelak, wanita di hari kiamat kelak juga masuk ke dalam surga. Ya, bagi orang-orang yang masih mempunyai keimanan di dalam hatinya, dia akan masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan disebutkan tentang wanita-wanita surga. Baik, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Kata Allah, Jannatu Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga-surga Adn, mereka akan masuk ke dalamnya. Dan siapa yang layak dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa istri-istri dari penduduk dunia itu akan masuk ke dalam surga. Ketika memang mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka akan berada bersama suami-suami mereka ketika di dunia. Ya. Nah, maka istri seorang mukmin ketika di dunia akan menjadi istrinya ketika di akhirat kelak, selama wanita itu adalah wanita mukminah yang punya keimanan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya di antaranya ayat ini. Allah menyatakan surga-surga Adn, mereka masuk ke dalamnya, dan siapa-siapa yang layak dari bapak mereka, istri mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Ya. Jadi mereka akan berkumpul kembali di dalam surga Allah azza wa jalla. Ya, kita berharap kepada Allah kita dimasukkan ke dalam surganya, dan juga bersama istri-istri kita dan anak-anak keturunan kita, ya, kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga kelak. Ya. Tempat ada yang bertanya, Ustaz, nanti kalau istri kita masuk surga, cemburu sama bidadari, Ustaz. Nanti kita nggak dapat bidadarinya. Ya. Walaupun seperti itu, ya, itu kan perhitungan kita kalau kita menilainya dengan alam dunia. Sudah dikatakan tadi bahwa di akhirat kelak tidak ada perselisihan, pertikaian, kedengkian, rasa iri, rasa cemburu, tidak ada. Ya, sehingga tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan dari wanita-wanita dunia. Nah, karena kemuliaan yang ada di dalam surga kelak. Baik, kemudian ya, setiap wanita yang mempunyai lebih dari satu suami, maka wanita itu bagi suaminya yang terakhir, dia akan dikumpulkan dengan suaminya yang terakhir di akhirat kelak. Nah, disebutkan hal itu dalam beberapa riwayat, bahwa disebutkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah melamar Ummu Darda. Ya. Kemudian Ummu Darda menolak lamaran dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Lantas beliau mengatakan, "Sami'tu Abu Darda, aku mendengar Abu Darda yaqul." Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu fi akhiri azwajiha atau li akhiri azwajiha." Nah. Maka kata Ummu Darda, aku pernah mendengar Abu Darda mengatakan Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita itu akan ikut dengan suaminya yang terakhir, yakni di dalam surga kelak. Nah, ini disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya dalam riwayat At-Tabrani dan juga dalam riwayat Abu Syaikh di dalam At-Tarikh dengan sanad yang sahih. Baik. Yang juga menguatkan akan hal ini datang dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman pernah berkata kepada istrinya, kata Hudzaifah, "In syi'ti an takuni zaujati fil jannah fala tazawwaji ba'di fa innal mar'ata fil jannati li akhiri azwajiha fid dunya." Kata Hudzaifah kepada istrinya, jika engkau mau menjadi istriku di dalam surga kelak, maka engkau jangan menikah kalau aku sudah meninggal. Ya. Karena seorang wanita itu akan ikut dengan suaminya yang terakhir di dalam surga kelak. Nah, ya, bolehlah kita pesan begini sama istri kita. Kalau ingin bertemu, berkumpul nanti lagi dalam surga, ya kalau saya sudah meninggal, jangan nikah lagi. Sebab kalau dia nikah lagi, ya, seorang wanita mukminah akan ikut dengan suaminya yang mukmin yang paling terakhir dia nikahi ketika di dunia. Dan ini juga di antara alasan, ya, di antara hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau ummahatul mukminin, tidak boleh lagi menikah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu adalah istri-istri Nabi, azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Ya, mereka itu adalah istri-istri Nabi ketika di dunia dan di akhirat kelak. Oh iya. Ya, ini beberapa pembahasan mengenai surga. Saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini karena memang pembahasannya cukup banyak, cukup panjang, ya. Saya kira kita akan bisa lanjutkan lagi dalam waktu-waktu yang lain. Tapi paling tidak apa yang sudah kita bahas ini bisa memberi motivasi untuk kita, ya, bahwa di dalam surga telah ada kenikmatan-kenikmatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi para penduduk surga yang nilainya tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan, ya, kesenangan dunia dibanding dengan kenikmatan akhirat yang dipersiapkan oleh Allah itu seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan ujung jarinya ke dalam lautan, ya, kemudian dia tarik jari itu dan dia lihat kadar air yang tertinggal di ujung jarinya. Dan itulah dunia, kata Nabi. Sementara lautan lepas yang luas itu adalah akhirat. Jadi tidak sebanding. Ya. Dan ini adalah di antara sebab penambahan iman. Kalau iman kita sedang lemah, kita sedang malas, ya, malas ibadah, malas ngaji, ya, tergoda dengan kehidupan dunia, kok lebih cenderung berbuat maksiat, tidak semangat untuk menambah ketakwaan kepada Allah, maka banyak-banyaklah membaca tentang surga di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim itu banyak, ya. Coba cari ayat-ayat tentang surga, ya. Orang kalau membaca tentang ayat-ayat mengenai surga itu rasanya ingin langsung mencolot masuk ke dalam surga waktu itu juga, karena saking nikmatnya. Dan sebaliknya, kalau kita membaca tentang ngerinya api neraka, ya amit-amit, gitu. Kita tidak akan pernah sekalipun untuk disentuh oleh api neraka Allah Azza wa Jalla. Yang makanan api neraka itu apa? Nanah. Kemudian di sana ada pohon zakum. Ya, air-air panas yang akan merobek, ya, lambung-lambung kita ketika kita minum, tapi kita enggak bisa menghindar karena memang tidak ada minum. Dan dalam keadaan penduduk api neraka itu sangat haus, dia harus minum, maka dia minum nanah dan air panas itu tadi. Dan mereka minum seperti unta yang kehausan. Dalam keadaan setelah mereka minum, lambung mereka akan hancur. Ya. Nah, mengerikan sekali. Alatul lihal, ini adalah min asbab ziyadatil iman. Maka kita katakan, orang yang sedang lemah imannya, cenderung kepada kemaksiatan, tertipu, terpedaya, ya, sibuk dengan urusan dunia, malas ibadah, malas ngaji, malas menuntut ilmu, inginnya senang-senang, ya, barakallahu fikum, seringlah membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang surga dan ngerinya api neraka Allah Azza wa Jalla, supaya kita kembali kepada semangat untuk mendapatkan akhirat, masukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran yang kita ambil bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita. Wabillahi taufik. Dan saya persilahkan sekitar 5 atau 10 menit untuk yang bertanya, bertanya sebelum kita sholat. Kalau memang ada pertanyaan, kalau nggak ada kita langsung sholat. Ayo Ustaz. Nah. Sunat dengan pakai api, pakai memanah, boleh. Tadi disebutkan. Baiknya hindari, karena khawatir masuk ke dalam hal ini. Terus. Berobat dengan sesuatu yang mengandung api, panas, baiknya hindari. Sekarang kan lagi ngetren. Ini sunat dengan masuk pakai listrik, terus dipanaskan. Jadi dia tidak mengeluarkan darah. Nah, kalau bisa dihindar, kita khawatir kalau itu termasuk dari makna kei. Apakah ada batasan untuk lelaki dan lelaki ahli jannah dalam hal memiliki istri dan kalangan bidadari? Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan mereka punya dua istri, dalam riwayat lain disebutkan mereka punya keluarga yang mereka memilikinya. Nah, ada yang disebutkan mempunyai sekian bidadari yang aku lihat minimalnya dia punya dua istri. Misalnya dia punya dua istri. Seperti yang disebutkan dalam riwayat. Jadi saya yang lebih dengan jumlah tertentu yang disiapkan oleh kita hari ini. Baik. Ada yang lain? Termasuk dari nikmat surga yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dimana makanan surga yang diberikan oleh Allah itu, kata Allah dalam Al-Quran, wa uqubihi mutasyabiha, mereka diberikan dengan sesuatu yang serupa. Jadi berbagai makanan dunia itu ada di sana. Namanya kata para ulama, yang serupa itu dari sisi namanya, tapi hakikatnya tidak sebanding. Karena kenikmatan surga itu jauh berkali-kali lipat kenikmatannya dibandingkan dunia. Ya. Jadi yang sama itu adalah namanya. Yang sama itu adalah namanya, tapi hakikatnya tidak sama. Pakaian untuk surga itu dari sutra. Makanya bagi kaum lelaki ketika di dunia dilarang untuk memakai sutra. Tapi kami para penduduk surga, pakaian mereka terbuat dari sutra. Kemudian bejana-bejana mereka terbuat dari emas dan perak. Dari dunia kaum ini dilarang menggunakan bejana dari emas dan perak. Itu bagi orang kafir ketika di dunia dan bagi kita nanti di hari kiamat kita nanti kalau menyesal. Nah, demikian pula perhiasan. Ya, bagi laki-laki tidak boleh memakai emas, tapi diperbolehkan bagi wanita. Ya, tapi di dalam surga mereka akan menggunakan emas. Baik, ini sebagiannya. Mohon maaf, kita sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.